kamu paling cantik yang melindungi, yang melayani. Hari jadi cerah, mimpi jadi indah. Ku berikan cintaku untuk Joseph Mira. Rani yang manis, aku harus pergi, lakukan segalanya, tak kuberikan semuanya, hingga saat tiba, tentukan pilihan hidupku lebih baik dengan Joseph Mira. Seksi Melani, kapan jumpa lagi? Datang dengan keluguan, wajarkan petualangan. Waktu lalu datang, engkau pun menghilang. Karena ku pastikan memilih Joseph Mira.